Tuan, di kolong langit yang sama, tak kutemukan kita berada dalam satu muara. Adalah aku selembar daun dalam tanah basah, yang tak terlihat keberadaannya. Tapi kamu, Tuan, merpati putih yang terbang jauh begitu tinggi. Salahkah aku mengharap mesra pada sapa yang tak akan pernah melebur menjadi nyata? Lalaikah aku menanam andai pada hal-hal yang sebenarnya tak bisa kugapai? Walaupun aku hanyalah gugur dan bersisa, Tuan, biarlah aku hanyut sejenak dalam sayapmu yang terus mengepak. Bahkan jikalau langit bisa kupeluk, lalu ragaku terbaring layu kian melapuk. Di penghujung hari, aku tetaplah sang pemimpi yang mendambakanmu tak henti-henti. Tuan, jikalau aku besok tersapu, tolong sekali saja rindukan aku.